membahas tentang salah satu tokoh dari tokoh dakwah ahli sunnah, wahuwa al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-Najdi, tentang salah satu sisi dari biografi beliau, yaitu mengenal metode beliau di dalam menulis, dalam ta'lif al-kitab. Sekaligus kita mengenal dari karya-karya beliau, linastafid minha, untuk kita bisa mengambil faedah darinya. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, selesai kita membahas tentang salah satu karya beliau, yaitu kitab Kasfus Syubhat. Nantaqil ila faslin, kita berpindah kepada salah satu fasl, manhajuhu fi tafsiril Qur'anil Karim. Manhajuhu fi tafsir Al-Qur'anil Karim. Manhaj beliau atau metode beliau di dalam tafsir, dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, berkata Syekh Abdul Muhsin, laisa li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tafsirun kamilun lil Qur'anil Karim. Tidak didapatkan bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya memiliki tafsir yang sempurna. Yani beliau tidak punya tulisan khusus tentang tafsir yang sempurna dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, taib. Sebagian ulama memiliki kitab-kitab tafsir yang sempurna seperti As-Sya'di rahimahullah. Ya, beliau punya kitab tafsir As-Sya'di. Taib. Namun meskipun beliau tidak memiliki mu'allafat khusus, ta'lif khusus tentang tafsir, beliau banyak menafsirkan ayat. Nah, ada tafsir-tafsir beliau namun tidak sempurna. Dari surat An-Nas sampai surah mada, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan kita bisa mendapatkan tafsir beliau di tengah-tengah majmu' Rasail Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, kumpulan risalah beliau, ada bagian yang menyebutkan tentang tafsir ayat, ya, oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, wa innama wujidalahu tafsirun li ba'di suwaril Qur'an. Yang kita dapatkan dari beliau adalah tafsir sebagian surat-surat Al-Qur'an. Minha ma yakunu tafsiran li suratin kulliha. Di antaranya tafsir beliau yang sempurna menafsirkan satu surat. Mithlu suratil Fatihah, seperti surah Al-Fatihah. Ya, mungkin pernah dibaca atau dibahas di majelis ini atau di ma'had ini tafsir surah apa? Al-Fatihah. Li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa suratil jin, beliau juga punya tafsir kamilah, tafsir yang sempurna, kamil, menafsirkan surah al-jin. Wal falaq, wan nas, juga surat al-falaq, surat an-nas. Nah, ini tafsir-tafsir yang beliau sempurna satu surah. Au tafsiran li ba'dil ayati minas suwar. Atau kita dapatkan tafsiran beliau li ba'dil ayati minas suwar, sebagian ayat dari surah, dari surat Al-Baqarah misalnya, ada beberapa ayat beliau tafsirkan. Dalam surah Ali Imran beliau menafsirkan beberapa ayat dari surah Ali Imran. Hakadha, demikian seterusnya. Wahiya imma katsiratun, bisa jadi dalam satu surah banyak ayat yang beliau tafsirkan. Mithlu surati Yusuf, seperti surah Yusuf. Ya, beliau banyak menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam surah Yusuf. Bisa dibaca dalam majmu' Rasail yang saya sebutkan tadi. Wa imma qalilah, atau beliau hanya menafsirkan ya sebagian ayat yang sedikit dari sebuah surah. La tatajawaz ayah, tidak sampai satu ayat, atau kadang hanya satu ayat atau tiga ayat. Naam. Misal surat Yunus wa suratil mu'minun, seperti yang kita dapatkan dalam tafsir beliau ya, ketika menafsirkan surah Yunus dan surah Al-Mu'minun, hanya beberapa ayat, satu, dua atau tiga ayat yang beliau tafsirkan. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini terkait dengan mu'allafat, terkait dengan mu'allaf atau karya beliau dalam tafsir. Beliau tidak memiliki tafsir yang kamil, yang sempurna. Naam. Al-Quranul Karim. Namun beliau menafsirkan ayat, menafsirkan surah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Lalu bagaimana beliau menafsirkan ayat? Bagaimana manhaj beliau ketika menafsirkan ayat? Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa manhajuhu fil ghalibi mabniyun 'alal istinbat minal ayah awil ayat wa dzikril masail al mustanbatah mutasalsilah. Dan tariqah beliau ya, tariqah beliau, manhaj beliau fil ghalib ya, kebanyakannya ketika menafsirkan, mabniyun 'alal istinbat, berupa istimbat, yakni mengambil faedah. Jadi ayat ini ada faedah satu, di antara faedahnya dua, di antara faedahnya tiga, demikian. Ini tariqah beliau rahimahullah, dan ini memudahkan bagi thalabatul ilmi untuk memahami ayat atau memahami hadis. Dan banyak di antara para ulama yang mereka mengambil tariqah, metode yang seperti ini. Zakarul ayah, menyebutkan ayat, kemudian fihi masail au fihi fawaid, ada beberapa faedah, satu ini, dua dan seterusnya. Wa dzikril masail al mustanbathah, demikian pula disebutkan masalah-masalah yang bisa diambil dari ayat itu, mutasalsilah, secara berurutan. Jadi akan lebih bermanfaat lagi dan mudah difahami ketika faedah itu disebutkan berurut. Naam. Dari awal ayat ini diambil faedahnya satu, berpindah kepada lanjutannya, ini faedah yang kedua, dan seterusnya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini misal oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, mithlu awwali ayatin fassaraha min suratil Baqarah. Contohnya adalah ayat yang pertama yang beliau tafsirkan dari surah Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ya, kalau kita baca tafsirnya Syekh Muhammad, beliau tidak menafsirkan dari awal ayat, tidak. Tetapi justru awal ayat yang beliau tafsirkan adalah ayat 102 dari surah Al-Baqarah. Naam. Jadi ayat 1 sampai berikutnya tidak ada tafsir dari beliau. Naam. Tapi yang beliau tafsirkan adalah ayat yang ke-102 dari surah Al-Baqarah. Ini awal ayat, ayat yang pertama yang beliau tafsirkan dari surah Al-Baqarah. Wa hiya qawluhu subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Al-ayah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, dan seterusnya dari ayat. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali ditafsirkan oleh beliau dari surah apa? Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan 'ala mulki Sulaiman, pada masa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi ahlul kitab ya, mereka justru mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, berupa kemungkaran-kemungkaran yang dinisbatkan oleh syaitan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Subhanallah, orang punya ilmu, ya, ahlul kitab, tapi justru mengikuti apa yang dibacakan oleh siapa? Syaitan. Dan yang dibacakan oleh syaitan adalah kebatilan, apa yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman dengan tidak benar. Ya. Dan Nabi Sulaiman berlepas diri. Oleh karena itu Allah membela Nabi Sulaiman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinnasyayatin kafaru." Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Apa yang ada pada Nabi Sulaiman, ya, bukan kekafiran, bukan sihir, bukan kebatilan. Walakinnasyayatin kafaru. Tetapi yang kafir itu adalah siapa? Syaitan. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan manusia sihir. Al-ayah. Ayat inilah yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Dan untuk ayat ini, ikhwatil kiram, ya, faqad istambata minha ihda wa khamsina mas'alatan. Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini, ayat 102 dari surah Al-Baqarah, beliau menyebutkan 51 faedah, 51 mas'alah. Mas'alah ula, faedah yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai 51 mas'alah. Mungkin kita akan bacakan sebagiannya, ikhwan. Jika kita ingin membaca seluruhnya, bisa dilihat pada majmu' rosail yang kita isyaratkan tadi, majmu' rosail Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Taib, satu ayat ini yang Syekhu rahimahullah mengambil faedah sebanyak 51 mas'alah, menunjukkan apa ya ikhwatil kiram? Wahuwa dalun ala quwwati fahmi syekh. Masalah yang diambil oleh syekh yang demikian banyak ini, 51 masalah dari satu ayat dalam surah Al-Baqarah ini, menunjukkan quwwati fahmi syekh, menunjukkan pemahaman syekh yang sangat kuat. Wa diqqati istinbatihi, dan ketelitian beliau dalam mengambil faedah, dalam mengambil istinbat. Demikianlah para ulama ikhwatil kiram. Ya. Dengan taufik dari Allah, ya, mereka bisa mengambil fawaid, mengambil faedah yang banyak dari ayat, dari hadis, dan mereka sangat teliti, ya, di dalam memahami ayat, dalam memahami hadis. Fa fahimu ma la yafhamuhun nas. Maka mereka pun bisa mengambil faedah dan memahami dari ayat, dari hadis yang manusia, ya, kadang tidak sampai kepada faedah itu. Naam. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita, naam, berkeliling di sekitar ulama, di sekitar kitab-kitab mereka. Karena dengan itu kita bisa mengambil fawaid, mengambil faedah dari ayat, dari hadis, ya, sebagaimana mereka juga mendapatkan faedah itu dengan taufik Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan ikhwatil kiram, diqqati istinbatihi, ketelitian beliau di dalam mengambil faedah. Wa inayatihi bil fiqhi fid din, dan menunjukkan beliau punya perhatian di dalam memahami agama. Kalau enggak dengan taufik Allah kemudian perhatian, enggak mungkin seorang mengambil faedah sebanyak itu dari sebuah ayat. Naam. Sebagaimana mungkin sering kita mendengar kisah Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau bertamu di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, bertamu, dan adalah Imam Ahmad biasa memuji Syafi'i di hadapan putra-putranya. Ada yang namanya Saleh, ada yang lain, dipuji Imam Syafi'i karena guru Ahmad bin Hanbal. Maka pada mata anak-anaknya Imam Ahmad ini, Imam Syafi'i seorang sosok yang demikian lebih memang, karena ayahnya sendiri memuliakan, sering memuji. Sampai suatu saat datanglah Imam Syafi'i rahimahullah, ya, berkunjung ke tempat Imam Ahmad. Nah, itulah kesempatan bagi anak-anak Imam Ahmad untuk melihat bagaimana Imam Syafi'i. Pertama kali yang disaksikan oleh anak-anak Imam Ahmad, ya, ketika Imam Ahmad menyuguhkan makanan, ya, dimakan habis oleh Imam Syafi'i, dimakan habis. Kemudian setelah itu, ya, Imam Syafi'i dipersilahkan untuk beristirahat di kamar. Kemudian di depan kamar disediakan tempat berisi air, ya, maksudnya mbok nanti malam bangun untuk berwudu, ya, sudah ada wudu untuk sholat malam. Nah, di situ diperhatikan oleh putra-putra Imam Ahmad. Ternyata ketika Imam Syafi'i, ya, masuk ke dalam kamar, diperhatikan sampai subuh tidak keluar, tidak keluar untuk berwudu dari air yang telah disediakan di depan kamar. Kemudian setelah itu langsung berangkat sholat subuh. Setelah Imam Syafi'i pulang, ya, putra Imam Ahmad berkata kepada Ahmad, "Wahai ayahku, inikah Syafi'i yang kau ceritakan? Disuguhi makanan habis. Kemudian malam, ya, tidur sholat subuh tidak berwudu. Lahiriahnya kan seperti itu." Imam Ahmad hanya tersenyum. Kemudian ditanyakan tentang perihal Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pun menjawab, Imam Syafi'i punya jawaban. "Adapun makanan yang saya makan, saya habiskan suguhanmu karena saya tahu engkau adalah seorang yang wara'." Imam Syafi'i faham betul siapa Imam Ahmad, seorang yang wara' dan sangat hati-hati di dalam iktisabul mal, dalam mencari harta. Maka Imam Syafi'i yakin apa yang disuguhkan itu adalah sesuatu yang halal, yang thayyib. Maka beliau pun, ya, mengambil kesempatan itu, ya. Dan tidak masalah orang kenyang, ya. Sesekali seorang kenyang suatu hal yang wajar. Naam. Sebagaimana Nabi pun juga pernah kenyang, sebagaimana beliau juga lapar dan seterusnya. Adapun sholat malam, adapun saya malam kemudian tidak sholat malam, ya, atau tidak keluar untuk berwudu, maka ketahuilah saya malam itu tidak tidur. Naam. Dan bukannya saya tidak berwudu, karena saya memang belum batal. Saya keluar sholat subuh dengan wudu sholat isya. Malam harinya, ya, sholat sejenak. Namun semalam itu, kata Imam Syafi'i, saya mengambil faedah dari hadis ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu. Saya mengambil faedah dalam sebagian riwayat 100 faedah, dalam sebagian riwayat 1000 faedah. Dari satu hadis itu istambata Asy-Syafi'i rahimahullah fawaid adidah wa katsirah. Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan berita dari Imam Syafi'i bahwasanya di malam itu Imam Syafi'i mengambil faedah dari hadis tadi lebih dari 100 faedah. Lebih dari 100 faedah. Dan adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan faedah-faedah itu di dalam Fathul Bari. Banyak faedah, lebih dari 30 faedah disebutkan oleh beliau, karena memang hadis ini memiliki faedah yang sangat banyak. Wallahu a'lam. Demikian para ulama ikhwatil kiram, perhatian mereka terhadap nusus, ya, untuk mereka tafaqquh fiddin, ya, menjadikan mereka mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan faedah yang banyak dari ayat, dari hadis. Termasuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengambil dari ayat 102 dari surah Al-Baqarah ini 51 faedah. 51 faedah yang ini tentunya menunjukkan inayatuhu bil fiqh. Perhatian beliau terhadap fikih fiddin. Faqad sabata fi sahihain min hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma qaulahu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Disebutkan di dalam sahihain, di dalam sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menjadikan dia faqih terhadap agama. Naam, demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan apa saja, apakah itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, semua kebaikan masuk dalam hadis ini. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap apa? Agama. Sehingga ikhwatul kiram, dari sini, nah mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan untuk kita menempuh sebab untuk kita tafaqquh fiddin. Nah, sebagaimana para ulama kita juga mencontohkan bagaimana perhatian mereka untuk mengambil fawaid dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita akan coba membacakan sebagian fawaid dari surah tersebut, ya. Surah Al-Baqarah ayat 102 ini yang Asy-Syaikh rahimahullah ya mengambil sebanyak 51 apa? Faedah. Selengkapnya bisa antum baca pada Majmu' Rasail li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, ya, berupa apa yang mereka nisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru. Dan sesungguhnya Nabi Sulaiman tidaklah kafir, walakinna asyayatina kafaru, namun yang kafir itu adalah setan-setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka syayatin mengajari manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, ini dua nama malaikat, al-rajih. Yang dua malaikat ini, ya, Allah turunkan untuk menguji manusia, mengajarkan sihir, diuji manusia itu, ya. Namun tidaklah kedua malaikat ini menyampaikan kepada manusia tentang sihir kecuali mengingatkan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya mengajari seorang pun dari manusia kecuali keduanya mengatakan, innama nahnu fitnatun, kami ini hanyalah fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur, jangan kalian belajar sihir, jangan kalian mengamalkan sihir, karena dengan itu kalian akan kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, maka manusia pun mempelajari dari keduanya sihir ini, yang dengan sihir itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yang mereka memisahkan dengan sihir itu antara seorang laki-laki suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah, dan sama sekali mereka tidak bisa mencelakakan, memadharatkan dengan sihir itu siapapun. Tidak bisa mencelakakan, tidak bisa memadharatkan dengan sihir itu, illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan sungguh yang mereka pelajari itu adalah sesuatu yang justru mencelakakan mereka, memadharatkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sesungguhnya mereka telah tahu orang yang membeli sihir. Sesungguhnya mereka yang belajar ini sudah tahu bahwasanya dengan membeli sihir itu mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat sedikit pun. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh betapa jeleknya apa yang mereka beli itu kalau mereka tahu. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya. Banyak faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Kita sebutkan di antara faedahnya yang disebutkan oleh beliau, na'am rahimahullah, Kaunu al-ula, kata beliau yang pertama, kaunu unasin min ahlil kitab idza waqa'atil mas'alatu wa aradu iqamata ad-dalil 'alayha taraku kitaballah ka'annahum la ya'lamun wahtajju bima fil kutubil batilah. Ini menunjukkan betapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah demikian mendalam di dalam memahami ayat ini. Ayat ini sedang berbicara tentang ahlul kitab. Maka beliau mengambil faedah bahwasanya ahlul kitab ya, ada di antara mereka, ada di antara mereka idza waqa'atil mas'alah, ketika menghadapi suatu masalah, wa aradu iqamatad dalil 'alaiha, dan ketika mereka ahlul kitab ingin menyebutkan dalil atas apa yang sedang mereka perjuangkan, ternyata dalil yang mereka pakai bukan kitab Allah. Taraku kitab Allah. Mereka meninggalkan Taurat, mereka meninggalkan Injil, mereka meninggalkan kitab Allah. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka belum kenal kitab Allah itu. Justru yang mereka jadikan dalil, wahtajju bima fil kutubil batilah. Justru mereka menjadikan kitab-kitab batil sebagai apa? Dalil. Bisa dipahami, ikhwan? Nah. Makanya Allah mengatakan wattaba'u, dan mereka ahlul kitab mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Justru yang mereka ikuti bukan Taurat, bukan Injil, bukan kitab Allah. Tetapi yang mereka ambil adalah kutubul batilah. Yang di situ adalah apa yang dibacakan oleh syayatin, oleh setan-setan. Nah, ini faedah di antara fawaid. Maka jangan heran kalau ya, jalan mereka pun diikuti oleh orang-orang di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Ini di antara sunnah ahlul kitab. Mereka punya keyakinan, mereka punya amalan. Ketika mereka memperjuangkan amalan itu, ketika ditanya apa dalilnya, mereka tidak kembali dan tidak merujuk pada kitab Allah, justru mereka merujuk kepada kitab-kitab batil, ya, kepada apa yang dibacakan oleh syaitan. Ahlul bid'ah juga demikian. Ya. Tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah, namun kembali kepada apa yang dibacakan oleh syaitan, ya, apa yang mereka dapatkan dalam hawa nafsu mereka, apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Mereka meninggalkan kitab Allah dan sunnah seakan-akan tidak pernah itu ada, Al-Quran dan sunnah. Persis seperti ahlul kitab. Ini faedah yang pertama, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. As-saniyah, yang kedua, anna minal ajabi ihtijajuhum bidzalika ala rasulin minar rusul. Anna minal ajab ihtijajuhum bidzalika ala rasulin minar rusul. Di antara perkara yang sangat mengherankan, anna minal ajab, termasuk di antara perkara yang menakjubkan, menakjubkan sih mengherankan, ihtijajuhum bidzalik, mereka ahlul kitab berdalil dengan kitab-kitab batil untuk menjatuhkan rasul, ala rasulin minar rusul. Subhanallah, ikhwan. Sudah mereka mengambil bukan dari kitab Allah, kemudian mereka menisbatkan kejelekan kepada nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini termasuk di antara yang mengherankan, anna minal ajab ihtijajuhum bidzalika ala rasulin minar rusul. Termasuk di antara perkara yang mengherankan, justru mereka ya menjadikan dalil-dalil batil yang mereka pakai itu ya untuk menjelekkan rasul. Dalam hal ini Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Asalifah, faedah yang ketiga. Annal kalama yadullu ala annahum ya'lamuna liqaulihi ka'annahum la ya'lamun, ka'annahum la ya'lamun. Dari siyakul ayat menunjukkan bahwasanya mereka ini ahlul kitab, ya, mereka mengatakan dalam keadaan punya ilmu, ya. Taib. Jadi mereka tahu Alkitab, tahu firman Allah Jalla wa'ala, ya. Namun mereka meninggalkan itu dalam keadaan mereka apa namanya mengetahui. Nah, ada faedah yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ar-rabi'ah yang keempat. Annal mas'alatal batilata qad tunsabu ilal anbiya'i kadziban 'alaihim. Ini juga penting ikhwan. Annal mas'alata al batilah, sesungguhnya sangat mungkin, ya, ada suatu masalah yang batil atau ada suatu kemungkaran yang kemungkaran itu qad tunsabu, dinisbatkan kepada nabi, subhanallah, kadziban, dan itu adalah kedustaan alaihim, atas mereka. Contohnya ini ikhwan, Nabi Sulaiman dituduh melakukan sihir, dalam keadaan sihir itu batil, dalam keadaan sihir itu kekufuran, namun dinisbatkan kepada siapa? Kepada nabi. Maka satu hal yang juga tidak mustahil ketika para ulama kita dinisbatkan kepada mereka kebatilan. Contoh tidak usah jauh-jauh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh orang yang suka mengkafirkan, ya. Taib. Dituduh orang yang ini dan itu. Kebatilan dinisbatkan kepada seorang alim, ya. Alim kabir, seorang ulama besar. Jangankan ulama besar, ikhwan, nabi, minal anbiya, dari kalangan nabi. Tunsabu ilaihil batilah, dinisbatkan kepada mereka, kepada beliau kebatilan. Naam. Hatta nabi kita Muhammad, ikhwan, sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada beliau kedustaan, dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai tukang sihir. Naam. Dikatakan sebagai orang yang majnun, yang gila, dikatakan sebagai seorang ini, itu dan seterusnya. Tunsabu ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-batilah, dinisbatkan kepada beliau kebatilan. Dalam ayat ini, ya, faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah apa yang telah kita bacakan tadi, anna al-mas'alatal batilah, sesungguhnya masalah kebatilan atau kemungkaran, qad tunsabu, terkadang dinisbatkan ilal anbiya, kepada para nabi, kadziban 'alaihim. Naam. Sebagai bentuk kedustaan atas mereka. Naam. Dan seterusnya ikhwan, sebanyak 51 fawaid. 51 faedah dari ayat ini. Dan di antara faedah yang beliau sebutkan nanti adalah terkait dengan sihir. Bahwasanya sihir itu kekufuran. Ya, karena Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru. Setan-setan kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka mengajari manusia apa? Sihir. Nah. Kemudian juga tentang dua malaikat, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajari seorang pun, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun. Kami hanyalah fitnah, ujian. Fala takfur. Maka jangan kalian apa? Kufur. Berarti mempelajari sihir hukumnya apa? Kafir. Dan seterusnya dari fawaid. Kemudian juga ada faedah tauhid, akidah disebutkan oleh beliau. Nah, wajibnya kita bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Karena an-nafi' ad-dar huwallah. Karena yang memberikan manfaat, memberikan madarat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sihir tidak akan memberikan madarat, ya. Tidak akan memberikan madarat kecuali dengan izin Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Tidak memberikan madharah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan untuk takut kepada sihir, takut kepada syayatin, ya. Karena semuanya lemah dan hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah al-naf' wad-dur, ya. Biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan Innaka ala kulli syai'in qadir, sunya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini barangkali ikhwatul kiram sedikit yang bisa kita bacakan ya, 4 atau 5 fawaid dari 51 faedah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam tafsir beliau atau istimbat fawaid dari ayat Al-Baqarah yang telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.